Yeah. Oh yeah.

Latihan pokoknya. Oh, pokoknya orang no tembung. Jadi jadwal lagi oke, kudu benang sakit. Ini gak ada yang kawan tenan, gak terus gini. Kudu ini pun kelarisan ya Pak De? Jadi pun laris, oh, ini naga pun kathah. Namun gini kawan tenan. Gini, gini, rambut. Corona nih pun. Oh, saat ini tumpet Pak De corona. Oh gitu. Monggo. Jane mau pun tusir kali Arif. Oh. Rasa sih doa ya Mbak. Oh ngono. Napa Pak Dini? Ayo terus aja turun teh. Oh, ini kok ya bunga-bunga apa nyalok nenek? Isih apa mbok? Ya wis ra wangun-wangun to ya. Untune wis oke tek Mas. Ya mene kok nyalok nenen iki lho ya. Aku ora nyalok nenen nak mbok. Nyalok gudeg. Nyalok gudeg. Oh, iki bose gudeg. Ya engko nek mantuke mesti digawani lho ya rasa bengak-bengong. Isin-isin ki engko ya. Oh, gudeg yujum. Ampun kesupen iki. Lho, ora gudeg yujum nang kono tertulis gudeg yujum Yunarni karo Penjenane bos, sugeng siang ibu. Ampun kesupen mangke sampean ibu. Anje, dremi senane sinden iki ya. Aku jalo. Dikapake? Kaya tumon. Kaya tumon to Mas, nek awan-awan ki kok jaluk kawin. Ah, sapi. Sapi. Sapi. Sing demo nganti guyu lo Mas. Ora tumon ya Mas, awan-awan kok jaluk kawin. Anak sapi rak dikawinke. Anak sapi. Lah ya engko nek mantuk ya Mas. Jajal dibuka ganteng ora nek ngono kuwi. Lah ditutupi ya Mas. Gek untune sundul langit ngono. Isih elegan kabeh. Oh, isih elegan kabeh. Rungokno iki. Iya, tak rungone, Mbok. Eka rasa padha sopo di Mas? Karo sinten Mas? Karo sopo? Apike karo sopo? Nek kawin iki karo sopo? Manut. Karo panut Pak Gangsal sing pentas iki. Lah nggih niki lho, Pak. Biasane nek pentas biasa. Biasane nek pentas biasa. Pacare nunggoni ning ngene. Biasane. Biasane. Iki gandeng ora biasa. Gandeng iki ora biasa di streaming YouTube. Sing njak mung aku. Iki dipirsani karo piyai akeh. Nang kene nek ora ketok rapi ora ketok rajin wah yes engko ora kondang sing penting ayu rupane tak kira sing penting gedhe nganu ayu sing penting mbok ayu ku iso maneka warna cara lan werna-werna ayu ku ya dasar rupane ayu ayu api wis pokoke sing nyaron yo ayu-ayu sok sing nyaran ayu-ayu piye ta iki? Pingine. Oh. Kepengin sing ayu-ayu. Sing nyaran pingine pacare sing ayu-ayu. Ayo lah ngono. Ya. Sajake iki mbojo iki Mas. Penarine iki. Nggih. Aduh, aku kok lemo-lemo. Padha sindene. Anjir, semoga Mas. Semoga Kang Mas. Simbo, simbo, ala simbo.